Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi ja'ala syamsa ziya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'alamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaqq. Yufassilu al-ayat liqawmi ya'lamun. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال الإمام سعد رحمه الله لما قرر ربوبيته وإلهيته على ذلك ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Rububiyah itu apa, Jamil? Rububiyah itu apa? Ali Bayu, mana Bayu? Marfa. Rububiyah, apa itu rububiyah? Hah? Mengesahkan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi, pengaturan langit dan bumi, alam semesta, rezeki dan lain sebagainya, takdir kauni, rububiyah Allah. Sekarang yang kedua uluhiyah. Tadi rububiyah, sekarang uluhiyah. Uluhiyah itu apa, Khabir? Itu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Masya Allah, jazakallahu khairan. Ajabta wa asabta. Apa namanya? Uluhiyah. Nah, ini berulang-ulang, bakal ditanya lagi. Nah, wa dzakara al-adilla al-aqliyah al-ufuqiyah al-dala 'ala dzalika wa 'ala kamali. Allah sebutkan dalil secara akal yang kaitannya dengan ufuk. Ufuk itu hubungannya dengan matahari dan bulan, langit dan bumi. Asy-syams wal qamar. Manazil, manazil itu tempat orbitnya, tempat matahari orbitnya di mana, tenggelamnya di mana, munculnya di mana, itu manazil, manazil syams, manazil qamar, ya, tempat-tempatnya di mana aja, terbit, tenggelam, tergelincir dari matahari dan bulan. Allah sebutkan itu tanda ini semua. Ini tanda. Tanda untuk apa? Kebesaran Allah, kesempurnaan Allah di dalam asma wa sifat. Apa hubungannya dengan asma wa sifat? Marfa. Asma wa sifat ini rububiyah dikaitkan dengan asma sifat. Apa koneksinya, hubungannya, kaitannya. Di antara nama Allah, asma sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, sang pencipta, ya, yang menciptakan. Menciptakan apa? Langit dan bumi, matahari dan bulan. Ini nama, nama Allah. Al-Khaliq, Ar-Razik. Naam. Ya, penciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan matahari dan bulan. Ini kesempurnaan ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Langit dan bumi, matahari dan bulan, tempat-tempatnya. Semua diatur oleh Allah. Ini asma sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengatur, menciptakan. Yudabbirul amr, mengatur alam semesta, mengatur perkara-perkaranya, urusan-urusannya, urusan matahari, urusan bulan, urusan bintang, urusan langit dan bumi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan asma sifat. Naam. Min asy-syams wal qamar, samawat wal ardh. Wajami ma khalaqa fihima, dan seluruh apa yang Allah ciptakan antara keduanya. Keduanya ini kembali ke mana? Langit dan bumi. Apakah ada antara langit dan bumi? Ya ada. Wa bainahuma. Wajami makhlukat, wajami ma khuliqa fihima min sari asnafil makhlukat. Wa akhbara annaha ayat, dan Allah sebutkan ini semua adalah ayat. Ini semua langit dan bumi, matahari dan bulan, manazil, tempat-tempatnya, terbitnya, tenggelamnya dan lain sebagainya. Ini semuanya, kesemuanya ini, keseluruhannya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini saja sudah besar. Bagaimana yang menciptakan lebih besar, maha besar. Tanda untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Liqaum ya'lamun, bagi mereka-mereka yang berilmu. Liqaum yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya ayat, hanya tanda. Kebesaran Allah yang maha besar, yang maha sempurna. Yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Makhluknya saja sudah besar, lebih-lebih yang menciptakannya. Maha besar. Bagi siapa tanda itu? Liqaumi ya'lam, bagi mereka yang berilmu. Karena ilmu akan menggiring seseorang kepada hidayah, pengetahuan. Ya. Nah, menggiring kepada jalan yang lurus dengan ilmu. Fainal ilm yahdila ma'rifati dalala fiha. Dengan ilmu seorang akan mengetahui kandungan dalil yang ada di dalamnya, maksud tujuannya apa. Dengan ilmu, wa kayfiyat istinbatud dalil, dengan ilmu juga dia akan mengetahui bagaimana cara beristinbat dengan dalil, mengambil 6 kesimpulan dengan dalil. Ala aqrab wajh, dengan sisi yang paling dekat. Wa taqwa, sedangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahdutsu fil qalb ar-raghbah fil khair, ketakwaan di dalam hati itu akan timbul kecintaan pada kebaikan, menghindari dari keburukan-keburukan. An-nasyin al-adillal wal-barahin, yang timbul dari dalil-dalil dan burhan yang jelas. Wa'anil ilmu wal-yakin, dan dari ilmu dan keyakinan. Wahasilu dalik, inti dari itu semua, ana mujarad khalq hadhihi al-makhluqat bi hadha as-sifah, bahwasanya semata-mata penciptaan makhluk-makhluk ini, langit dan bumi, matahari dan bulan beserta isinya dan lain sebagainya, nah ini semua untuk apa, dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, dalam rangka menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah, dalam rangka menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah yang maha sempurna dan berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan yang lainnya, berdiri sendiri. Qayyumiyah wa ma fiha min al-ihkam wal irfan wal ibdan wal husn, yang terkandung di dalamnya ihkam, kesempurnaan, nah keindahan, kecantikan, kebagusan, kesempurnaan, dala ala kamal hikmatillah, menunjukkan ini semua kesempurnaan hikmah Allah. Wa husn khalqi wa si'ati ilmi, dan bagusnya ciptaan Allah, luasnya ilmunya Allah. Wa ma fiha min anwa'il manafi' wal masalih, dan dari berbagai macam manfaat dan maslahat yang ada. Sehingga Allah jadikan matahari dan bulan. Matahari manfaatnya apa? Raihan, makabir, berdiri, berdua berdiri. Apa manfaat matahari, raihan? Hah? Manfaat matahari apa kok iya? Matahari itu buat apa? Ah, jemur pakaian, bukan jemur kamu. Apa bedanya matahari sama bulan? Gelap, enggak terang. Nah, apa khabir bedanya matahari dan bulan? Enggak tahu bedanya matahari dan bulan kamu. Ah. Perbedaan matahari dan bulan kamu enggak paham. Ah, Andri. Tebe, Jamil, Bayu, Marfa, Hamzah, Abdillah. Ah, apa matahari dan bulan bedanya? Matahari sinarnya, cahayanya, sinarnya panas. dari panas itu terangnya lebih besar. Bulan sinarnya panas enggak? Enggak, bukan gelap, panas. Lawan panas itu apa? Lawan panasnya bukan gelap. Lawan panas itu apa? Lawannya kebalikannya. Apa? Lawannya lawan panas apa? Teh panas sama teh? Teh dingin atuh. Aduh. Ya kalau lawan dari panas ya enggak ada panasnya, dingin. Atuh. Gitu. Matahari memancarkan cahaya dengan panas. Padahal jauh. Bulan memancarkan cahaya tapi tidak panas. Itu bedanya ditulis. Jangan pelangap-pelongo aja kamu. Bengong aja. Yang satu ngantuk, manduk-mangguk. Tanya, oh? Oh? Catat, dicatat. Padahal beda matahari dan bulan. Bingung. Jangan bingung. Ini mata pelajaran ini. Dari kamu hidup sampai kamu mati juga bakal berulang-ulang. Beda matahari sama bulan apa? Hah? Hah? Hah lagi, hah lagi. Jawabannya. Turu. Jangan kayak gitu. Tulis faedah yang seperti ini. Gak ada di ilmu pengetahuan alam. Ada gak? Ya. Ada di tafsir. Coba lihat di tafsir. Sudah ada dijelaskan ilmu pengetahuan alam di sini. Makanya jangan pada ngantuk. Jawabnya apa? Hah? Ya Rehan, Rehan duduk, lu jawab, walaupun kopi panas sama teh panas, aduh. Itu bedanya apa matahari dan bulan. Ya, kaja'al syams dia, Allah jadikan matahari ini cahayanya panas, panas. Dengan panasnya matahari, manfaatnya banyak. Allah jadikan bulan cahayanya tidak panas. Ya, walaupun dingin-dingin nisbi. Bukan dingin membekukan, bukan, tapi tidak panas. Nah, ya yahsul bihi ma minan nafa' wadh minan nafa' daruri wa ghairihi ma yahsul. Dari situlah kata Imam Sa'di rahimahullah ada manfaat secara darurat. Darurat enggak? Darurat, kebutuhan yang darurat. Kamu nyuci baju kalau sinar matahari enggak panas, dingin gimana? Selama sebulan. Berapa hari aja udah bingung enggak kering-kering baju. Itu baru baju, belum yang lain. Memancarkan panasnya matahari diambil dari situ apa? Di antaranya energi matahari, listrik dari matahari. Ya, karena bensin mahal, kamu buat tuh motor sama mobil dari matahari. Energinya buat, ya itu manfaatnya besar. Jadi ketika matahari menyinari mobil atau motor kamu, komponen bodinya semua menyerap tenaga. Ah, itu nggak usah beli bensin, ah, pakai air. Nah, ini kan ilmu pengetahuan sudah diajarkan manfaatnya secara doruri, darurat sifatnya untuk manusia, untuk kebutuhan hidup, darurat. yang bisa diambil dari sinar matahari. Ya dulu dzalika ala rahmatillah ta'ala wa inai bi ibadih wa si'ati birrih wa ihsani. Ini semua menunjukkan kasih sayang Allah memperhatikan terhadap hamba-hambanya. Luasnya kebaikan Allah, wa ma fiha min at-takhsisat, dan pengkhususan-pengkhususan yang lainnya, dalun ala masyiatillah, menunjukkan nam masyiatullah wa iradatun nafidah. Nah, ini sebenarnya sudah cukup sebagai tanda bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau mengetahui. Wa dzalika dalun ala anna wahdahu al-ma'budul mahmudul mahbubul mahmud. Yang demikian itu menunjukkan dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal untuk disembah, dicintai, diibadahi, dipuja, dipuji. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kesempurnaan, nah, pengagungan, wal Awsaful Izam, sifat-sifat yang besar, yang mulia, yang sempurna, yang tinggi, alladzi la tambaghi raghbah rahbah illa ilaih, yang mana seorang tidak pantas mencintai kecuali hanya kepada Allah, takut kecuali hanya kepada Allah. Wala yasrif khalasud du'a illa lah, dan seorang tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. La li ghairi minal makhluqatil marbubat, jangan kepada makhluk yang lain yang diatur, yang di, yang diciptakan. Al mutamu al mufattiqa muftaqirat ila Allah fi jami' syu'uniha, yang mana makhluk saja masih butuh. Makhluk saja banyak kebutuhan. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau ditulis banyak kebutuhannya itu setiap harinya. Jangan menyembah kepada makhluk. Minta, menyembah, berdoa hanya kepada Allah saja. Wa bi hadhihi al-ayat al-hadd at-targhib 'ala at-tafakkur fi makhluqatillah. Di dalam ayat yang mulia ini ada anjuran di situ. Anjuran dari siapa? Siapa yang menganjurkan? Yang nyuruh itu siapa? Hah? Secara tersirat, tersurat, tersirat, ada pesan khusus di situ. Anjuran dari Allah kepada makhluknya, at-targhib. Ya, targhib, dorongan. Ala tafakkur fi makhluqatillah, untuk memikirkan terhadap makhluk-makhluk Allah. Wa nadhar fiha ba'da al-bi'in al-intibar, melihat dengan ibrah, ada ibrah di situ. Ada rahasia di balik itu semua yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Fa inna bidzalika tanfatih al-basirah, dengan berpikir, dengan memperhatikan, mengamati, akan terbuka pintu-pintu basirah. Sehingga dari situ apa? Bertambah keimanan kepada Allah. Akal, ketakwaan, itu akan bertambah semakin kuat imannya kepada Allah. Ini kok bisa? Motor, mobil menggunakan tenaga surya, tenaga matahari, bisa. Kenapa? Ya Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu, Allah Maha Sempurna. Sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah. Harusnya seperti itu. Sebaliknya, jangan meremehkan terhadap apa yang Allah ciptakan. Fi ihmali dzalika tahawun bima amara Allah bih, Ighlaq li ziyadatul iman, malah justru akan menutup pintu keimanan dia. Wa jumudul dhahan wal qarihah, malah akal otak pikiran dia malah jumud, kaku beku ya, orangnya kaku. Padahal di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk berpikir terhadap makhluk-makhluk Allah. Ini ciptaan Allah saja maha besar, maha memiliki manfaat yang besar, yang banyak, lebih-lebih yang menciptakannya. Sehingga seharusnya dia menyembah hanya pada Allah saja, jangan menyembah pada yang lainnya. Ini kan pesan, anjuran, al-has wa targhib. Ya, anjuran, dorongan, pesan. Nah, pada makhluk-makhluk itu semua ada pesan khusus, al-has wa targhib, untuk memikirkan makhlukatullah. Sehingga bertambah keimanan dari situ. Ciptaan Allah saja maha kuasa. Ciptaan Allah saja maha kelihatan sempurna. Seperti apa? Bahan baku pesawat misalnya. Pesawat terbang, pesawat tempur, itu kan di belakangnya biasa kan dibakar itu. Ya, itu bakar bahan bakunya saja tidak meleleh padahal terbakar. Bahan baku yang lainnya bakal meleleh. Ini ciptaan Allah. Seorang kalau melihat, bertafakur, melihat, memperhatikan, meneliti, ya, maha sempurna ciptaan Allah. Ini baru makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Bagaimana dengan yang menciptakannya, maha besar, maha sempurna, sehingga bertambah iman dari situ. Kalau merasa jumud, ya, otaknya, kepalanya, maka akan menutup pintu keimanan dari dirinya. Karena jumud otaknya, kaku, ya. Jangan, kata Imam Sa'di rahimahullah, fi ihmali dzalik tahawun bima amara Allah bih wa ighlaq li ziyadati al-iman, malah justru akan menutup keimanan dia. Karena dia sudah merendahkan, meremehkan ciptaan Allah. Sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap enteng. Sehingga jadi jumud orang itu, kaku. Kaku, enggak bisa berpikir. Allahul musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.